Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedikit tentang buku Al-Baiquniyah atau matan syair Al-Baiquniyah tentang ushul hadis, tentang ilmu hadis. Pada pertemuan terakhir disebutkan tentang hadis sahih, demikian juga hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Syarat hadis sahih adalah 5. Adapun sahih liqoiri ditambah di situ ada penguatnya. Demikian juga hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan sama. Perbedaannya, hadis hasan perawinya itu biasa saja, shaduq, hasanul hadis. Adapun kalau sahih maka perawinya itu adalah thiqah, kufat dan sebagainya. Demikian juga hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Wa qulu ma an rutbatul husni fasul. Segala jenis yang dia itu di bawah hadis hasan, ya, bahwa dhaif maka itu adalah dhaif. Jadi hadis dhaif itu adalah yang di bawahnya hadis hasan. Ini demikian. Bahwa aksamun kasur, dan itu jumlahnya banyak, telah lewat pembahasannya. Ya. Jadi hadis sahih syaratnya adalah awala sayyid Muhammad Tasol, ini bersambung, kemudian tidak nyeleneh, tidak berpenyakit, perawinya baik, yang perawikan itu baik orangnya, kemudian hafalannya bagus. 5. Kemudian kita akan bahas tentang hadis marfu. Apa hadis marfu? Sebagaimana tadi kita disebutkan di Al-Tabari, dikatakan walahu an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu marfu'an. Apa itu marfu? Semua di sini wa ma udhiba lin nabiyil marfu wa ma li tabi'in huwal maqtu. Yang pertama hadis marfu, wa ma udhiba lin nabiy. Apa yang disandarkan kepada nabi al-marfu, maka itu adalah hadis marfu. Hadis marfu secara bahasa sendiri marfu itu artinya diangkat. Ya, rafa'a itu mengangkat, marfu diangkat. Diangkat sampai kepada nabi. Di sini udhiba disandarkan kepada nabi. Maka itu adalah hadis yang marfu. Disebutkan di sini ucapan Imam As-Sunani. Waktu ini wafi hadil marfu terjadi khilaf. Yang masyhur adalah ma udhiba ila nabi, apa yang disandarkan kepada nabi. Qawlan lahu aw fi'lan, ucapannya atau perbuatan, ataupun apa yang nabi izinkan, ya demikian. Kemudian yang lebih penting yaitu apa? Sawan adzafau ila ilahi sahabi aw tabi aw man ba'dahuma. Sama saja yang menyandarkannya itu sahabat, umpamanya Abu Hurairah mengatakan qala nabi, kan gitu. Aw tabi'i, atau umpamanya Al-Imam Az-Zuhri atau Mujahid mengatakan qala nabi. Langsung ini tabi'in mengatakan qala nabi. Berarti tidak ada sahabat, itu dinamakan juga apa? Marfu, ya. Atau yang selain keduanya, bukan sahabat, bukan tabi'i. Umpamanya Imam Bukhari langsung mengatakan qala nabi, berkata nabi Imam Bukhari. Demikian juga kita mengatakan umpamanya qala nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya marfu. Sawanita sulas isnadu amla, sama saja sanadnya itu bersambung atau tidak. Ya, fa'ala hadza at-tafsir, dari tafsir ini, penjelasan ini, yadkhulu fihi, masuk di situ al-muttasil yang bersambung, wal mursal yang mursal, atau muqatta' yang terputus, atau muqatta' atau yang lainnya. Jadi marfu itu adalah kesimpulannya yang disandarkan pada nabi tanpa melihat sanad. Ya, itu namanya marfu. Itu. Jadi yang penting adalah apa? Yang penting itu adalah sampai kepada nabi. Sebutkan oleh Ibn Hajar dari ucapan Hakim Rahman Ta'ala, beliau mengatakan bi'anal marfu yanduru ila halil matan ma'kati nadar anil isnad. Bisa ditulis, hadis marfu itu dilihat dari matannya saja, bunyinya hadis saja, bunyinya hadis saja, dengan tidak melihat kepada sanad, tidak peduli itu bersambung atau tidak bersambung, atau terputus satu atau terputus dua, itu mu'dal atau bahkan 4, 5. Langsung Imam Bukhari mengatakan qala nabi, itu marfu namanya. Ya, ini melihat kepada matan saja. Ya. Fa itu sahih itu fathu ila nabi. Maka dari sisi bahwa itu sahih disandarkan pada nabi, karena marfu'an sa'unita sallallahu amla. Maka dikatakan marfu, sama saja dia itu bersambung atau tidak. Jadi bisa dipahami hadis marfu itu dilihat dari matanya saja, bunyinya hadis tadi saja. Nabi mengatakan atau tidak. Nabi, yaitu ucapan nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Itu saja. Tidak melihat kepada apa? Kepada sanad. Wa muqabilhu al-muttasil. Lawannya itu namanya muttasil. Nanti akan datang juga pembahasan muttasil. Karena muttasil itu melihat kepada sanadnya tanpa melihat kepada matanya. Muttasil itu yang penting bersambung. ini bertemu dengan ini dapat dari ini, terus sampai ucapannya. Entah itu ucapan Nabi, entah itu ucapan sahabat, entah itu ucapan tabiin, ya itu namanya mutasil. Entah itu ucapan, namanya Syekh Fauzan mengatakan, kita dengar dari orang ini dari ini sampai ke Syekh Fauzan atau sampai ke Syekh Yahya, ya itu namanya mutasil. Adapun marfu, yang penting adalah itu adalah ucapan Nabi SAW. Ya, ini bisa dipahami. Bagaimana matan yang ringkas ini? Wa ma utifa li nabiyil marfu. Kemudian setelahnya wa ma li tabi'in wal maqtu. Dan apa yang disandarkan, kan demikian. Yang disandarkan pada tabi'in, maka itu yang maqtu. Ya, itu yang maqtu. Yang disandarkan kepada tabi'in itu namanya maqtu. Insyaallah kita sebutkan pada pertama akan datang. Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah.